Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati a'azani wa a'azakumullah, kita lanjutkan ucapan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Al-khabithu bimakna ar-radi. Sampai situ ya. Baik. Kalau dicetakan yang sederhana ini, dikatakan cetakan sederhana karena cetakan Mesir. Biasanya cetakan Mesir itu banyak sakat, banyak rusaknya. Nah, karena untuk beli cetakan yang bagus mahal di saat itu. Pada halaman 84 di sini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fal khabisu bimakna ar-radi. Maka yang dimaksud dalam hadis al khabis itu maknanya adalah ar-radi. Atau dalam ayat ya, dalam surah apa? Al-Baqarah ayat 267 ya. Wala tatayammamul khabisa minhu tunfiquna. Dan jangan kalian memilih-milih harta yang buruk, yang jelek untuk kalian infakkan. Makna khabis di sini, buruk di sini adalah ar-radi. Yani yang tidak berharga, tidak bernilai. Wa min dzalika aidan tasmiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam al-basal wal quras asy-syajaratal khabisah. Dari sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan al-basal, bawang merah, al-quras, lobak ya, kalau di kita lobak, lobak putih ya. Begitu. Yang kayak wortel tapi warna putih ya, lobak ya namanya. Baik. Ini sebagai syajaratul khabisah. Sebagai tanaman jelek. Tanaman yang buruk. Kenapa? Li'annaha radiah muntinah kariha. Karena tanaman tersebut dia radiah, nilainya rendah, muntinah, kotor, kariha, aromanya tidak menyenangkan. Walaupun banyak orang yang senang makan bawang merah ya, apalagi bawang bombay ya. Nah, hangat di badan. Kalau apa? Cuaca dingin atau musim dingin. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada musim dingin, ya. Kalau ada musim dingin, itu membantu sekali ketika kita makan bawang merah ini atau makan bawang bombay ini. Menghangatkan tubuh. Sahih. Nah, begitu. Ya. Nah, ya tentunya bagi kita orang Indonesia mungkin tidak begitu suka, ya, tidak begitu suka. Tamam. Demikian juga dengan kuras, ini dimakan mentah, ya, begitu. Kalau di kita paling top biasanya temennya cabai rawit, ya. Ketika kita bikin sate atau apa, ya, begitu. Potongan bawang. Jarang saya melihat orang, ada orang Indonesia makan bawang apa, satu besar, satu biji sawum itu kemudian dikunyah langsung ya. Jarang sekali. Nah, hatta innal insan idza akala minha wa baqiyat raihatuha fi famihi fa innahu yuharram alaihi ayadkhala al masjid. Perhatikan ini. Sampai-sampai kata Syekh, kenapa dua jenis tumbuh-tumbuhan ini dikatakan khabis, syajaratul khabisah? Karena seseorang apabila makan darinya, makan bawang merah, makan lobak tadi, dan masih tersisa pada mulutnya aroma bawang tersebut, maka diharamkan bagi dia untuk masuk ke dalam masjid. Lihat, diharamkan untuk masuk ke dalam masjid. Kenapa? Lali salah. Bukan haram untuk menunaikan salatnya, bukan. Walali ghairi salah, bukan juga karena selainnya dari salat, bukan. Li'annal masjida ma'murun bil malaikah. Alasannya karena masjid itu dipenuhi oleh para malaikat. Ya. Fa idza dakhala al masjida ada al malaikah. Ketika orang itu masuk ke dalam masjid, berarti dia mengganggu, menyakiti malaikat. Itu alasannya. Jadi bukan haram salat. Oh, berarti banyak-banyak makan bawangnya biar gugur salatnya. Kewajiban salatnya. Salah, keliru yang demikian ya. Dia diharamkan masuk ke masjid, bukan diharamkan salat. Dia tetap diwajibkan salat di rumah. Ya. Bukan berarti setelah makan bawang merah itu kemudian, oh saya, kenapa enggak salat? Oh, saya ada halangan. Halangan apa kamu laki-laki? Tadi saya makan bawang merah. Ya. Salah. Kamu terhalangi untuk masuk masjid, bukan terhalangi untuk salat. Ya. Bukan terhalangi untuk membaca Quran, bukan. Tamam? Nah. Yang terhalangi adalah masuk masjid. Kenapa? Karena masjid ini ma'mur bil malaikah, dipenuhi dengan malaikat. Wal malaikatu thayyibun, dan malaikat itu adalah hamba Allah yang thayyibun. Hamba Allah yang thayyib, yang baik. Ya. Nah. Wa thayyibun li thayyibat. Dan haknya orang yang baik itu untuk wanita yang baik. Bukan itu pembahasannya maksudnya ya. Nah. Yang baik itu hendaknya dia mendapatkan perlakuan yang baik juga. Kata Syekh, at-tayyibun lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu haknya mendapatkan perlakuan yang baik. Ya. Tukrahul khaba'is minal a'mal wal a'yan. Makruh perkara-perkara yang buruk dari amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan yang lainnya untuk diberikan kepada thayyibun. Fa idza dakhalatil masjida, fa idza dakhaltal masjida wa anta dhu rahiatin kariha. Kalau kamu masuk masjid dalam kondisi kamu membawa aroma yang tidak sedap, adaital malaika, berarti kamu telah menyakiti para malaikat. Gitu ya. Nah, sehingga kalau sekiranya kalian telah bekerja keras, bekerja berat, yang menimbulkan aroma yang tidak sedap, perbaikilah keadaan kita ketika masuk ke dalam masjid. Jangan pakai pakaian kerja masuk ke dalam masjid. Ya, ini maksudnya pakaian kerja yang sudah beraroma tidak sedap. Begitu ya. Nah, mafhum. Demikian. Wa kana ar-rajul fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, ketika seseorang idza dakhala al-masjid, ketika dia masuk ke dalam masjid, waqad akala kurasan aw basalan, dalam keadaan dia telah makan kuras, lobak, atau telah makan bawang merah, taraduhu tardan ilal baqiyah, maka orang itu diusir sampai ke pemakaman baqiyah. Masya Allah, jauhnya Masjid Nabawi dengan pemakaman Baqiya. 6. Ya. Jauh. Wal Baqiya ta'rifunal masafah bainahu wa bainal Masjid Nabawi. Dan pemakaman Baqiya, kuburan Baqiya, kalian tahu jaraknya antara kuburan Baqiya dengan Masjid Nabawi. Wa annaha ba'idah, jauh sekali. Ya. Jauh. Nah, lihat. Di masa Nabi, kedapatan makan bawang merah mentah, makan apa? Lobak mentah tadi. Ya. Dan dia tidak berusaha menghilangkan baunya tadi. Diusir sampai ke kuburan Baqiya. Kenapa? Bukan tidak boleh sholat, bukan. Ya, pemahamannya jangan seperti itu. Ya. Nah, pemahamannya jangan seperti itu. Tetapi apa? Yang dilarang itu adalah dilarang masuk masjid karena menyakiti para malaikat. Ya. Nah, ini. Yutrad ilal baqi wa la yuqrab bil masjid. Diusir diusir sampai ke kuburan Baqiya dan tidak diizinkan mendekat ke masjid. Nah, ya subhanallah, gimana kalau Rasulullah SAW dan para sahabatnya hidup di masa kita, malaikat tersakiti dengan adanya bawang dan orang yang makan bawang dan bawang merah dan lobak ini. Lah kita di rumah-rumah kita gambar-gambarnya nongkrong terus ya. Bukan lagi menyakiti malaikat, kita yang mengusir malaikat. Saya. Nah. Ini. Bukan lagi menyakiti, sudah mengusir bahkan. Ini. Nasallahu alaihi wasallam. Walil asaf ana ba'dan nas nasallaha lana wa lahumul hidayah wal ismah amin yashrabud dukhan wasyishah. Dan sangat disayangkan sekali sebagian orang, kita memohon kepada Allah supaya kita dan mereka mendapatkan hidayah dan perlindungan dari dosa-dosa, sebagian orang ada yang asik yashrabul khamr yashrabul apa dukhan, merokok, awi sisa, atau menghisap sisa. Tahu sisa? Kalau enggak tahu, malam-malam di Tuparif banyak itu. Iya. Yang pakai bom gede itu, ya. Itu sisa namanya. Iya. Yang dari sari apa? Dari buah-buahan kata mereka. Mau dari buah-buahan, mau dari jengkol terserah. Kalau itu berupa asap kemudian dihirup namanya dukhan. Shisha, iya. Nah, anak-anak dulu, mungkin orang-orang tua dulu nggak dapat daun apa tembakau, mereka bisa pakai daun cengkeh ya untuk merokok. Sahih. Lah mereka masuk masjid dalam keadaan tiup sana tiup sini ya. Lah bukan cuma itu, ngajar masyarakatnya. Wah kiainya, maaf-maaf ya. Kita bukan sedang membicarakan kiai, tapi sedang membicarakan kenyataan. Iya, ngajar sambil ngepul. Mulutnya mulut lokomotif. Iya. Nasallahu alaihi. Tidak melihat kehormatan masjid. Ya abunya mengotori lantai, ya asapnya mengotori hati para malaikat. Iya. Sahih, menyakiti, mengganggu. Nah, sahih. Demikian. Maka ikhwati azani wasakumullah. Wayati ilal masjid waraihatu dukhan wa shisha fi famihi au ala siyadihi. Dia datang ke masjid dalam keadaan aroma rokoknya, aroma sisanya, ya. Makanya rokok itu kalau dihargai 50 ribu itu terlalu murah ya. kalau bisa 50 juta harusnya satu batang. Iya. Atau 5 miliar misalkan, iya. Begitu. Kalau mau merokok 5 miliar. Karena yang disakiti bukan manusia saja, malaikat yang disakiti. Iya. Nah, makhluk yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala disakiti oleh mereka. Baik. Dalam keadaan sisanya ada di mulutnya atau di pakaiannya. Ma'an hadhihi ra'ihah kariha kullun yakruha, dalam keadaan semua orang benci dengan aroma ini. Iya. Nah, nasallahu alaihi. Gambarnya boleh jorok, paru-paru bolong, iya. Tapi tetap aja enggak pengaruh, ya. Nah, karena mereka apa? Yang jorok itu ya gambarnya, bukan rokoknya, kata mereka. Iya. Nah, begitu. Mau diilustrasikan bagaimanapun juga susah. Ya. Kalau dari dasar hatinya tidak mengerti bahwa dia telah menyakiti tidak hanya manusia, bahkan menyakiti malaikat. Ya. Nah, hatta inna ba'dan nas la yastati ayusalli janbaha mislaha ula, sampai-sampai ada orang yang tidak sanggup untuk sholat di sebelahnya orang yang perokok ini. Iya. Subhanallah, sampai ada yang seperti itu. Itu saking apanya itu. Iya. Nah. Wa haula'i yuharram 'alaihim ayadkhulul masjid, maka orang-orang seperti ini diharamkan untuk masuk ke dalam masjid. Warawaih kariha bifihi, dan aroma yang tak sedap mereka ini juga diharamkan untuk masuk ke dalam masjid. Wa kadzalika man bihi isman, demikian juga bagi orang-orang yang punya burket. Tahu burket? Bubur ketiak. Iya. Burket orang bilang, ya. Wal isnan rayah kariha, karena burket ini menimbulkan apa? Aroma tak sedap. Tafuhu fi ibtain. Dia akan menyebar aromanya dari ketiaknya itu. Ya. Kalau sudah bau, jangan kemudian pakai roll on. Tambah bau, ya, akhi. Iya. Sahih. Nah. Subhanallah, saya ajib tuh, ini kagum sekali dengan orang-orang Yaman. Mereka pakai imamah, kemudian mereka selipkan di imamah mereka kanan kiri itu bunga raihanah. Bunga raihanah itu mirip, kalau di kita seperti mirip apa? Seperti bunganya kemangi. Cuma bedanya dia agak memanjang. Warnanya ada merah, ada ungu, bercampur. Ya, mukhalat. Begitu, dalam daun-daun dan bunganya tadi. Wanginya subhanallah, wangi. Wangi. Dan terkadang mereka kalau tidak sedang sholat itu menggigit apa? Kapolaga kalau di kita namanya. Ya, menggigit kapolaga. Sehingga kalau berbicara harum, masya Allah. Sayangnya saya nyari di sini belum ketemu, ya, kapolaga itu. Wah, apalagi buah raiha, apa bunga raihana, nggak tahu saya cari di mana. Paling dapat kemangi, ya. Nah, kalau nacepkan kemangi di imamah kan lucu, ya. Nanti dikira pecel sedang lewat, ya. Nah, jadi susah nyari raihana tadi, bunga raihana tadi. Orang Yaman, subhanallah, seperti itu. Sholat Jumat, setiap mau sholat bahkan, ya, apalagi ya bagi fuqara wal masakin yang nggak bisa beli apa rehab, ya, nggak bisa beli minyak wangi ca apa merek rehab, ya, merek-merek yang bagus yang lainnya, ya, itu nggak bisa beli. Sudah mereka metik bunga rehanah tadi, karena bunganya liar banyak tumbuh, banyak, ya. Tancapkan. Semerbak wangi. Wah, masjid pun karpet itu dikasih bukhur. Kalau istilah kitanya dupa, ya. Nah, ya dupanya aromanya yang enak, jangan dupa untuk orang mati, ya. Nah, orang enggak mau masuk masjid nanti. Begitu. Dikasih, dibakar, uapnya jatuh nanti ke lantai-lantai sehingga kita sujud pun tidak cap jempol gitu ya. Nah, Masya Allah, menunjukkan memang karim-karim mereka itu, orang Yaman, orang Arab ya. Nah, ya, kalau di Indonesia kok ceritanya jelek-jelek, ya kebetulan dia dapat majikannya jelek ya. Mungkin dia kerja ke Saudi atau ke negeri Arab, kemudian dapat majikan yang jelek. Akhirnya ceritanya bawa pulang ke Indonesia jelek-jelek. Iya. Tidak bergaul dengan masyarakat apa? Arabnya, ya. Tidak bergaul dengan masyarakat Yamannya. Begitu. Nah. Demikian. Nah, ikhwati a'azani wasakumullah. Hati-hati, ya. Au tafuh min udunai. Atau dari telinganya, ya, juga. Makanya kalau pakai minyak wangi di sini, ya, nah sini gitu ya, di sini telinga, jangan sampai nanti sesuatu yang mengeluarkan aroma tak sedap itu tercium oleh orang lain, mengganggu malaikat terutama ketika di masjid, begitu ya. Nah, demikian. Baik, autafuh min rasihi. Atau terkadang dari kepalanya, kulit kepalanya mungkin ya berpenyakit, berketombe dan sebagainya, ya. Ini. Wathudi, dan ini mengganggu nanti. Fa innahu la yajuzu ayyusalli madamatir raiha al-mudhiyah bi. Maka dia tidak boleh salat di masjid selama aroma tidak sedapnya itu masih ada pada dirinya, karena akan menyakitkan, mengganggu. La yajuz ayadkhulal masjid bal yubta'ad. Tidak boleh dia masuk ke dalam masjid, bahkan yubta'ad, dijauhkan, atau yabta'id, dia yang menjauh. Begitu. Ya. Nah, demikian. Walhamdulillah. Fa inna hadhihi minas masaib wal balaya. Segala puji bagi Allah tentunya. Ini merupakan musibah dan bencana bagi kaum muslimin ketika mereka tidak apa? Tidak mengerti tentang hakikat keindahan agama mereka. Ya. Betapa Islam ini mengajarkan indah sesungguhnya. Kapan? Selama mereka mau mengerti, mau mempelajarinya. Nah, demikian. Fa idabtuliya bimisli hadza la yaqulu kayf uharrim nafsi almasjid. Apabila seseorang kondisinya seperti ini, jangan kemudian dia bertanya, bagaimana mungkin saya bisa mengharamkan diri saya untuk masuk ke dalam masjid? Maka harusnya dia sadar, hadza minallahi ta'ala. Ini adalah ketetapan dari Allah. Bukan kamu yang mengharamkan dirimu. Bukan. Bukan pula ta'amir masjid. Bukan juga kiai fulan wa'alan. Bukan. Iya. Tetapi ini adalah ketetapan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Harus disadari. Fahrim nafsakal masjida. Walatu'zin nasa wal malaikata. Hormati oleh kamu masjid. Jangan kamu sakiti manusia dan malaikat. Wahawil biqadri ma tastati, dan berusahalah semampu kalian untuk merubah keadaanmu. Anta talakhas min hadhil raihah, untuk kamu bisa membebaskan diri dari aroma tersebut. Imma bitandhifit tam, bisa jadi dengan cara membersihkan tubuh secara sempurna. Au bi an tada' raihah thayyibah, atau dengan cara engkau meletakkan sesuatu yang mengeluarkan aroma yang wangi, ya. Tughtir raihah al-kariyah, yang bisa menutupi aroma tak sedap tersebut. 6. wa bihadza yumkin an tu'alij hadhil ra'ih fala yashum minka illa ra'ihat thayyibah. Boleh jadi engkau harus apa? Berobat kalau memang perlu berobat sehingga tidak lagi tercium darimu kecuali aroma yang sedap. Demikian. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Fa insyaallah taala tentang makna khabis yang lainnya kita akan bicarakan pada kesempatan yang akan datang biiznillah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.